tempatku berteduh dari segala lelahku. Kau mampukan aku. Kau bagan lirikku dari setiap nadaku. Kau melengkapi laguku. I'll never let you.